جئتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، saya Aldi Ahmad Wijaya lahir di Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 24 bulan Mei tahun 2002 bertepatan pada malam 12 Rabiul Awal atau malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1423 Hijriah. Dan saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya sampai akhirnya saya menempuh pendidikan atau bersekolah di TK Dharma Wanita Kemasan Krian. TK Dharma Wanita Persatuan Kemasan Krian pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Kemudian saya menempuh pendidikan ke jenjang SD di SD Negeri Kemasan Kecamatan Krian pada tahun 2009 hingga tahun 2015. Pada masa TK, ketika saya masih TK, saya senang sekali memainkan organ atau piano. Saya mula-mula belajar organ atau piano, mula-mula dari piano kecil. Piano yang beli biasanya di tukang mainan di sekolah-sekolah. Kemudian piano yang agak besar, yang memakai kabel listrik, yang bermerek Little Angel, yang memiliki variasi musik. Kemudian beralih ke piano yang agak besar, yaitu piano organ, maksud saya organ bermerek Techno, yang memiliki variasi musik sangat banyak sekali, seperti dangdut, pop, keroncong, rock, dan lain-lain. Dan saya pada saat itu belajar piano mulai dari piano kecil, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, kemudian menyanyikan lagu anak-anak, kemudian sampailah pada ketika ke tahap belajar tahap piano yang agak besar, yang Little Angel. Saya belajar lagu anak-anak serta lagu-lagu dangdut dengan iringan musik seadanya. Dan kemudian beralih ke piano atau organ besar yang bermerek Techno. Saya mulai mempelajari lagu-lagu dangdut pada saat itu, seperti Kucing Garong, seperti Keong Racun, seperti lagu-lagu rock, juga lagu-lagu dari band Wali yang lagu dulu, lagu-lagu band Wali yang dulu, Salatullah Salamullah Alaka Rasulillah, Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Itu yang dulu, lagu Ayo Kita Bersolawat, itu pada tahun 2008 pertama kali juga belajar lagu itu saya, dengan iringan musik rock. Dan juga saya belajar lagu dangdut dengan iringan musik dangdut juga. Dan saya juga belajar lagu pop, lagunya The Virgin dulu. Saya sudah lupa semua lagunya. Dan akhirnya saya pernah diundang, pernah ditanggap untuk memainkan musik, memainkan organ di salah satu acara perlombaan 17 Agustus di Desa Ponokawan, di kampung saya dulu, Desa Ponokawan, RT 4 RW 1, tempat saya tinggal dulu. Dan saya pernah juga diundang pada kesempatan Agustusan juga di Desa Kemasan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada kesempatan 17 Agustusan. Itu diundang pada malam hari, diundang untuk menyanyikan, untuk mengiringi musik, mengiringi lagu, dangdut, serta selawatan. Dan saya juga pernah diundang untuk mengiringi musik ketika acara ulang tahun anak-anak kecil, yaitu mengiringi musik berupa lagu anak-anak seperti Balon Kuada 5 dan lainnya. Kemudian ketika saya SD kelas 3 pada tahun 2011, saya hijrah, beralih profesi dari musik menuju qiraatul Quran atau tilawah Al-Quran yang biasanya dikenal dengan qiraah. Saya mulai belajar qiraah pada awal November tahun 2011. Ketika itu saya diajak oleh pembimbing saya sekaligus tetangga saya, yaitu beliau Al-Ustaz Muhammad Munir, jazakallah khairan. Beliau mengajak saya untuk latihan qiraah setiap malam Rabu serta malam Jumat setelah sholat maghrib. Sebelum itu beliau, Bapak Ustaz Munir, beliau mendengar, beliau lewat di depan rumah saya, beliau mendengar saya menyanyi-nyanyi kayak kosidahan, menyanyi-nyanyi tapi dengan bahasa yang tidak jelas, dengan nada-nada Arab, nada-nada nagem-nagem Arab, lagu-lagu Arab. Saya contohkan seperti ini syair-syair yang saya lantunkan sebelumnya. Yang enak litrigem manis mesem. Mohon maaf. Saya sekarang tidak menyanyikan syair-syair seperti itu lagi. Itu bahasanya sangat tidak jelas dan tidak dimengerti sama orang. Akhirnya setelah beliau mendengarkan lantunan syair dengan bahasa tersebut tetapi dengan nada-nada atau lagu-lagu Arab, akhirnya saya pun disuruh, diajak untuk mengikuti latihan qiraah setiap malam Rabu dan malam Jumat setelah salat maghrib di rumahnya. Dan ketika saya mengikuti latihan qiraah, saya pelajari nada-nada irama-irama qiraah tersebut. Ketika beliau, Pak Ustadz Munir, membacakan ayat demi ayat dari irama demi irama, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, irama bayati pembuka dari nada bawah sampai dengan shadaqallahu azim, saya perhatikan terus beliau membaca ayat demi ayat, irama demi irama, saya perhatikan sampai saya bisa menguasai betul, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan metode beliau mengajarnya, nah itu beliau melantunkan irama dari ayat demi ayat. Misalnya irama hayati awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat. Misalnya maka pertama yang saya baca dulu adalah surat Al-Imran. Misalnya contohnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu contohnya. Setiap irama demi irama, metode beliau mengajar yaitu irama demi irama diulang-ulang sampai kira-kira 3 kali atau kira-kira beberapa kali sampai muridnya semua paham betul, sampai muridnya bisa paham betul dan menguasai. Akhirnya apabila muridnya termasuk saya dulu apabila menguasai, akhirnya dites satu persatu apakah menguasai atau belumnya, dicoba satu persatu. Dan saya alhamdulillah, mohon maaf saya tidak sombong, saya jika sampai 3 pertemuan saya dicoba makrok pertama dari surat Ali Imran ayat 144 wa Muhammad dulu sampai 148 Allah ya habul muhsini sadaqallahu adzim, coba kita satu persatu. Nama saya yang dipanggil paling dipanggil insyaallah dipanggil yang ketiga karena muridnya ada 6 dulu tahun 2011, muridnya ada 6 dan akhirnya nama saya dicoba urutan kedua. Saya dicoba urutan kedua lalu membacakan nama tersebut dan alhamdulillah saya bisa menguasai berkah. Saya mempelajari Al-Quran dengan tekun, latihan terus menerus. Alhamdulillah saya pun bisa menguasai satu makhluk tersebut. Dan tak lama kemudian diganti makhluk kedua, itu ditambah lagi ada makhluk baru kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai ayat 33 wa lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ayat 33. Itu dicoba diulang terus menerus diulang sampai akhirnya paham betul. Kemudian seperti sebelumnya di tes satu persatu lalu makhluk baru lagi surat Al-An'am 161 sampai terakhir 165 yang berbunyi man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaluha atau asyru amsaliha, saya lupa. Kalau setahu saya asyru amsaliha sampai akhir surat Al-An'am inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Kemudian ya seperti biasanya di beliau mengulang-ulang setiap irama demi irama sampai beberapa kali sampai paham betul muridnya. Akhirnya di tes dicoba satu persatu lalu kalau sudah bisa menguasai semua lalu ditambah lagi makrok baru lagi Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam sampai ayat 185. Yang berbunyi wa walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalu yuk, seperti biasanya itu diulang-ulang, beliau mengulang-ulang irama demi irama, ayat demi ayat sampai berapa kali sebagaimana biasanya sebagaimana sebelumnya sampai muridnya semua memahami. Dan tak lama kemudian setelah saya latihan qiraah terus menerus setiap Selasa malam Rabu dan Kamis malam Jumat, alhamdulillah saya diikutkan lomba sabaqah tilawatul Quran tingkat kecamatan Krian yang diadakan di Masjid Hawa Mulia pada bulan Juli tahun 2012, tepatan pada awal Ramadan 1433 Hijriah. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara kedua. Kemudian itu merupakan prestasi kejuaraan pertama saya. Kemudian itu informasi dari guru agama SD Negeri Kemasan, ada itu lomba, ada lomba lagi yang merupakan lomba seleksi penentuan pemenang yang akan dikirim ke kabupaten, yaitu seleksi MTQ sabak tilawatul Quran tingkat kecamatan Krian yang diadakan di masjid yang diadakan di SD Negeri 1 Kecamatan Krian di Jalan Kiai Jalan Ki Hajar Dewantoro Krian di sebelah timur PLN Krian. Alhamdulillah itu dicoba satu persatu tanpa menggunakan pengeras suara dengan suara asli tanpa mikrofon di dalam ruang kelas. Alhamdulillah saya mendapatkan juara pertama dan dikirim ke Kabupaten Sidoarjo. Kemudian saya mengikuti lomba sabaqah tilawatul Quran dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei tahun 2013 di tingkat Kabupaten Sidoarjo yang diadakan di Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dan yang diikuti beberapa kafilah seperti beberapa kecamatan yang disebut golongan, disebut kafilah mulai dari Kecamatan Poro, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Kembung, Kecamatan Buduran, Kecamatan ya seluruh kecamatan dari Kabupaten Sidoarjo mewakili satu persatu. Dan saya juga syukur alhamdulillah mendapatkan juara kedua dan juara pertama dipegang oleh anak Kecamatan Rambon Sidoarjo. Kemudian dari informasi dari guru agama saya, guru agama SD Negeri Kemasan, beliau Ibu Hajah Umi Hanum, sarjana pendidikan Islam, jazakumullah khairan, semoga beliau diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Dari informasi beliau, ketika saya selesai mengikuti lomba MTQ tingkat kabupaten dalam rangka Hardiknas, beliau mendapatkan informasi bahwa akan ada kegiatan festival kelompok kerja guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Krian yang diadakan di Masjid Katerungan Krian yang pada tanggal 11 Mei tahun 2013 akhirnya saya didaftarkan mengikuti lomba MTQ tingkat Kecamatan Krian, di mana itu seleksinya untuk penentuan pengiriman dikirimkan ke Kabupaten Sidoarjo, yang di mana pada festival tersebut ada berbagai kegiatan lomba seperti lomba MTQ, lomba tartil, lomba hafzul Quran, lomba apalagi kaligrafi dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan juara pertama tingkat kecamatan Krian dan alhamdulillah akhirnya dikirimkan ke Kabupaten Sidoarjo. akhirnya puncak prestasi saya ada pada tanggal 29 bulan Mei tahun 2013 setelah ulang tahun ke-11 ulang tahun saya yang ke-11 akhirnya saya mengikuti lomba musabaqah tilawatul Quran dalam rangka festival kelompok kerja guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Sidoarjo yang diadakan di alun-alun Sidoarjo dan Masjid Agung Sidoarjo. Di mana lombanya macam-macam, ada lomba cerdas cermat agama Islam, lomba MDQ, MHQ, musabaqah hafizul Quran, tartil Al-Quran, azan, serta kaligrafi dan lain-lain. Dan lomba tersebut seperti lomba azan, lomba antiki, lomba Al-Quran diadakan di Masjid Agung Sidoarjo dan lomba cerdas cermat diadakan di pendopo sebelah utara alun-alun Sidoarjo. Dan setelah sholat duhur nama saya dipanggil, itu setelah sholat duhur di Masjid Agung Sidoarjo nama saya dipanggil urutan ke-12. Nama saya dipanggil urutan ke-12 perwakilan Kecamatan Krian dengan nama Aldi Ahmad Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Akhirnya nama saya dipanggil, saya maju membacakan makro yang saya kuasai. Di mana saya itu setiap lomba membacakan makro surat Al-Baqarah 30 sampai 33 wa idza qala rabbuka liman. Itu yang saya baca setiap ada perlombaan. Akhirnya setelah lomba demi lomba usai, seluruh peserta disuruh diajak semua berkumpul di pendopo sebelah utara alun-alun Sidoarjo. Akhirnya pemenang demi pemenang diumumkan, mulai dari pemenang MTQ, MHQ, tartil, cerdas cermat, kaligrafi dan lain-lain, azan dan lain-lain. Akhirnya ada diumumkan diumumkan dari mulai juara harapan 3, juara harapan 2, juara harapan 1, kemudian juara 3, juara 2 dan juara 1. Alhamdulillah berkat taufik Allah subhanahu wa ta'ala serta berkat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, saya alhamdulillah berkat izinnya saya mendapatkan juara pertama tingkat Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah. Dan akhirnya dikirimkan ke Provinsi Jawa Timur pada bulan September tahun 2013. Akhirnya saya mengikuti lomba MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur dan saya kalah mendapatkan juara ketiga. Setiap ada undangan seperti undangan walimatul urus, undangan nikahan, undangan tasyakuran, halal bihalal, selamatan, saya dulu selama di Pelukawan sering sekali diundang untuk melancarkan ayat suci Al-Quran atau qiraah pada acara-acara tersebut. Saya mulai pertama kali diundang di depan publik itu pada acara walimatul urus tetangga saya dulu sekaligus imam atau takmir musala Sabilun Najah, tempat saya azan dulu di Desa Pelukawan dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Saya diundang oleh beliau Bapak Haji Muhammad Sohib, diundang untuk membacakan ayat suci Al-Quran qiraah di depan para hadirin. Itu kejadian tersebut berlangsung pada bulan Mei tahun 2012. Di saat itu usia saya masih 10 tahun, masih belia sekali, masih anak-anak sekali saya membaca Al-Quran di depan publik, disuruh qiraah dalam rangka acara walimatul urus. Akhirnya saya ketika nama saya dipanggil, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Aldi Ahmad Ujaya, akhirnya saya maju mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim membaca ayat suci Al-Quran dan a'udzubillah sampai sadaqallahu azim. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya pertama kali itu masih grogi saya. Akhirnya saya itu percaya diri saja saya. Akhirnya alhamdulillah undang saya dapat berkat, dapat makanan, dapat berkat jajanan. Akhirnya setelah itu pula saya banyak sekali yang undang, yang akhirnya sebelumnya itu ketika saya pertama kali diundang, saya itu mewakili Bapak Ustaz Muhammad Munir, pembimbing saya qiraah. Beliau duduk mendengarkan, menyimak saya ketika membaca Al-Quran atau qiraah. Beliau juga hadir dalam kesempatan kali itu. Beliau duduk menyimak saya ketika melantunkan qiraah tersebut. Ketika itu saya banyak sekali yang mengundang. Ketika beliau Bapak Ustaz Munir berhalangan hadir, akhirnya saya yang disuruh menggantikan beliau. Itu hal itu berlangsung sampai dengan bulan Agustus tahun 2014. Itu merupakan kali terakhir saya diundang qiraah di beberapa acara. Itu pada bulan Agustus 2014 merupakan kali terakhir saya melantunkan qiraah, yaitu ketika acara halal bihalal di Puskesmas Barangka Jangkria pada tanggal 8 Agustus 2014. Dan setelah itu saya sama sekali tidak ada yang mengundang saya. Dan akhirnya setelah tak lama kemudian saya pindah ke Dusun Kerawan. Yang saya tempat ini Dusun Kerawan, Desa Kedawatan, Kecamatan Mirati, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 8 Juli tahun 2015, pada tanggal 21 Ramadan 1436 Hijriah. Dan saya akhirnya satu hari kemudian menjadi muadzin di Musala Baitul Salam Dusun Kerawan, yang sebelumnya selama saya 6 tahun dari 2009 menjadi muadzin di Musala Sabilun Najah Dusun Desa Penokawan. Akhirnya saya menjadi muadzin di Musala Baitul Salam sampai saat ini, alhamdulillah. Pada bulan Februari tahun 2016 saya pertama kali mengikuti kegiatan tadarus atau membaca Al-Quran, ngaji selesai sholat subuh. Setiap hari selesai sholat subuh yang diadakan di Musala Baitul Salam, tempat saya azan. Saya pertama kali mengikuti pada tanggal 6 Februari tahun 2016 selesai sholat subuh. Itu kisah saya pertama kali mengikuti tadarusan atau membaca Al-Quran setelah sholat subuh di Musala Baitul Salam. Ceritanya begini, saya dahulu sering sekali nyanyi-nyanyi seperti kosidan dengan bahasa yang tidak jelas, seperti mesem-mesem yang saya contohkan tadi. Yang enak ni serigum manis mesem, enak mesem. Bahasa yang tidak jelas. Sampai saya berlebihan dengan gerakan-gerakan seperti gerakan-gerakan sholat. Turun berdiri dengan kalimat-kalimat yang tidak benar. Akhirnya saya pada saat masih teriak-teriak nyanyi-nyanyi mesem-mesem tersebut dengan bahasa yang tidak jelas tersebut, yang kalimat-kalimat gitu-gituan, akhirnya hidayah Allah datang dari sebuah mimpi ketika saya tidur. Saya bermimpi didatangi seorang kakek tua berjubah putih. Kakek tua renta berjubah putih. Beliau berbicara sejenak dengan saya lewat mimpi. Beliau berbicara seperti ini. Mohon maaf, bukan berbicara, tapi menasehati. Menasehati seperti ini. Dengan kalimat bahasa Jawa. Le. Lere nono itu. Bongok-bongokmu, mesem-mesemmu, sing tak berguna itu. Topato. Ojo gawe irama-irama Al-Quran, lagu-lagu Arab, ambek kalimat sing gak kena, kalimat mesem-mesemmu itu. Topato le, daripada kon sampai terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kantin kalimat mesem-mesemmu itu karo lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu saja yang beliau cakap, yang beliau nasihat beliau kepada saya melalui mimpi. Akhirnya saya memutuskan untuk bertobat, untuk insya dan tidak mengulangi lagi. Mesem-meseman tersebut dan nyanyi mesem-mesem tersebut saya tidak ulangi lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk bangun subuh, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di musholat Masjid Adam, yaitu musholat Baitul Salam. Dan setelah sholat subuh saya mengambil Al-Quran, lalu mengambil mikrofon, dan saya akhirnya mengaji Al-Quran setelah sholat subuh di musholla Baitul Salam. Yang dimana sebelum itu yang ngaji ba'da subuh sebelum saya tersebut itu hanya satu orang saja, yaitu beliau Bapak Haji Abdul Manaf yang merupakan takmir di musholla Baitul Salam sekaligus pendirinya. Dan setelah saya mengikuti tadarus pada subuh, alhamdulillah saya pun bergantian dengan beliau. Setelah jamaah subuh, saya dulu yang membaca kira-kira selama 10 sampai 12 menit. Itu yang saya paling lama 15 menit. Akhirnya setelah saya membaca, akhirnya beliau Bapak Haji Abdul Manaf yang membaca. Kemudian setelah saya membaca Al-Quran, saya pulang salaman sebelumnya itu ayatnya sampai mana yang saya baca itu, lalu dilihatkan ayatnya yang saya baca terakhir sampai mana. Akhirnya saya salaman sama beliau Bapak Haji Abdul Manaf, akhirnya lalu saya pulang, lalu beliau membacakan ayat suci Al-Quran pada ayat berikutnya setelah ayat yang saya baca terakhir, lalu saya pulang. Hal itu sampai sekarang, kegiatan tadarus Al-Quran alhamdulillah sampai sekarang saya lakukan. Sampai tahun 2019 ini, bulan Maret ini, alhamdulillah saya masih melakukan kegiatan yang sama, yaitu tadarus ba'da subuh setelah jamaah sholat subuh di musholla Baitul Salam. Dan pada bulan Ramadan tahun 2017 saya berkunjung ke Desa Penokawan, berkunjung ke musola tempat saya azan dulu, yaitu musola Sabilun Najah, untuk mengumandangkan azan salat maghrib, salat isya, dan saya tarawih di sana. Lalu setelah salat tarawih saya tadarusan di sana. Itu saya mengunjungi Penokawan itu dalam rangka acara saya diundang dalam kegiatan Pondok Ramadan di Kecamatan Krian yang diadakan di Masjid Miftahul Abidin Kauman Krian, yang diadakan pada keesokan harinya pada hari Nuzulul Quran bulan Ramadan 1438 yang bertepatan pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2017. Itu saya berangkat dari rumah tanggal 11 sebelum sholat asar dari rumah dari kawan sampai di Pondok Kawan sebelum sholat maghrib tinggal 15 menit lagi. Alhamdulillah akhirnya saya dipersilakan berbuka di rumah tetangga saya, lalu saya pergi ke musola azan sholat isya. Pada saat terawih sholat isya lalu terawih, kemudian saya setelah terawih mengikuti kegiatan tadarusan Al-Quran, dan saya itu berangkat bersama ayah saya, dan saya dan ayah saya setelah saya tadarusan jalan-jalan mengelilingi RT 4 tempat saya tinggal dulu. Kemudian akhirnya saya dan ayah saya pun tidur di lantai 2 musola Sabilun Najah tempat saya akan dulu. Akhirnya alhamdulillah banyak sekali yang mengasih, yang memberi uang sama saya. Tetangga-tetangga saya dulu memberi uang 50.000, 100.000, sampai banyak sekali, sampai uang saya terhitung dari saya berangkat hingga pulang sampai 850.000, dan saya dikasih amplop. Setelah saya kiraat di masjid Kauman Krian, saya dikasih amplop sama panitia. Alhamdulillah dikasih amplop. Lalu saya kumpulkan, kemudian saya disuruh ke SD saya dulu di SD Negeri Kemasan. Alhamdulillah saya pun disangoni sama kepala sekolah SD Negeri Kemasan. Kemudian setelah saya pulang ke musola lagi, ke tingkat ke lantai 2 musola lagi, saya disuruh oleh guru kelas 6 saya dulu, yaitu Bapak Sudarsono, disuruh kembali ke SD untuk bertemu beliau. Akhirnya saya kembali ke SD menemui beliau, Bapak Sudarsono. Lalu beliau tanya sama saya, adik kamu kelas berapa? Terus tanya gimana itu tarusannya sampai juz berapa gitu. Akhirnya saya disuruh berdoa. Akhirnya saya pun membaca doa-doa selamat, doa kedua orang tua, doa yang biasanya saya baca setiap sholat. Akhirnya setelah saya selesai membaca doa walhamdulillahirrahmanirrahim dan al-fatihah, lalu akhirnya beliau nangis-nangis sama saya. Beliau nangis dan saya pun salaman sama beliau. Beliau nangis-nangis rangkul-rangkul saya, dan saya akhirnya jadi sedih. Entah itu karena apa. Akhirnya beliau juga memberikan amplop. Beliau Bapak Sudarsono juga memberikan amplop sama saya. Alhamdulillah saya buka, ternyata amplopnya berisi uang 100.000. Alhamdulillah akhirnya uang saya jadi 850.000. Alhamdulillah akhirnya sampai di rumah. Akhirnya saya beli HP Nokia dulu. Saya dulu tidak suka Android, akhirnya saya beli Nokia. Nokia Asa 230 yang harganya 710, alhamdulillah. Hanya sampai di rumah, kebetulan mati lampu akhirnya. Dan pada bulan Ramadan tahun 2018, saya pertama kali mengadakan kunjungan ke beberapa masjid di musala. Seluruh kawasan Kedawung dan Ngopah. Masjid-masjid yang saya kunjungi pada saat itu adalah Masjid Al-Ikhlas Magersari, Musala An-Nur, Masjid Darussalam Gang 11 Kedawung, Masjid Rahmat Gajah Kuning, serta Masjid Al-Ghufran Gerongan Toyan Mirjoso. Itu kegiatan saya pada Ramadan kemarin. Dan alhamdulillah, saya dulu pernah menjadi muazin di Masjid Al-Abidin Ngopah. Saya disuruh oleh beliau juragan emas, juragan tukuk emas, pemilik tukuk emas Itali, beliau Bapak Haji Muhammad Solehin, yang biasanya akrab dipanggil Mas Faisal, sama warga tempat, warga Ngopah. Saya disuruh menjadi muazin karena menurut beliau suara saya merdu, akhirnya saya disuruh menjadi muazin Masjid Al-Abidin Ngopah. Setiap sholat duhur ketika hari Minggu dan ketika saya sekolah, saya hanya datang pada sholat asar saja. Dan kadang-kadang kalau ada waktu luang dulu sholat maghrib dan isya, saya ke sana. Dan tetapi saya sekarang jarang sekali ke Masjid Al-Abidin Ngopah, dan hanya ke sana satu minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu malam Minggu ketika ada acara, ada kegiatan rutinan pembacaan selawat tiba di Masjid Al-Abidin Ngopah. Kegiatan selawat tiba Al-Banjari, saya pertama kali mengikuti kegiatan tersebut pada bulan Oktober tahun 2018 yang lalu. Sampai sekarang saya mengikuti kegiatan rutinan pembacaan salawat di Ba'al Banjari di Masjid Al-Abidin Ngopah. Tetapi saya ke Masjid Al-Abidin Ngopah sekarang tidak setiap hari. Pengumuman dengan azan pada salat asar atau duhur saya tidak setiap hari. Dan hanya seminggu sekali pada hari Sabtu ketika ada rutinan tersebut. Itu saya sekarang tidak ke sana karena ada konflik. Ada konflik di sana yang dapat menimbulkan fitnah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke sana kembali. Ada kegiatan pada waktu asar dan duhur, akhirnya saya ke sana seminggu sekali, yaitu pada sholat maghrib dan isya, hari Sabtu malam ini. Dan akhirnya saya pun pada waktu duhur dan asar saya tidak azan lagi di sana, karena menurut salah satu tokoh yang beliau bilang, katanya beliau sesepuh, beliau ngomong takmirnya akan diganti dan orang luar tidak boleh azan lagi di sana, dan tidak boleh azan lagi di Masjid Ngopah sana, harus orang Ngopah sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak datang lagi pada waktu duhur dan asar untuk pengumuman dengan azan di sana, dan saya memutuskan untuk datang setiap hari Sabtu malam Minggu, hanya satu minggu sekali saat kegiatan rutinan majelis maulid diba, pembacaan salawat diba Al-Banjari, salawat diba bersama majelis Al-Banjari Ngopah. Itu datangnya setiap satu minggu sekali saya ketika acara rutinan tersebut. Lalu saya setelah pembacaan selawat selesai, lalu saya mengumandangkan azan isya. dan akhirnya saya memutuskan saya hanya datang ke Ngopak selama satu kali seminggu, dan saya memutuskan juga untuk beristiqomah kembali di Musola Baitul Salam untuk mengumandangkan azan dan tadarus setelah salat subuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kalimat yang terbata-bata atau kalimat yang menyinggung hati para pendengar sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, inilah sahabat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع ثبته ربي بفضلك حتى يطيع ويسمع. Thank you.